من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله، وهذا هو اللقاء الخامس. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu beliau mengatakan bahwa pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan tentang salat dari kitab Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan yang kelima. وصلنا إلى الركوع وقول المؤلف ويكبر للركوع وشرحنا ذلك. ويكبر للركوع درسناه وشرحناه وفصلناه. بقيت بعض المسائل في الركوع. Dan kita telah sampai kepada pembahasan dari perkataan As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang takbir untuk ruku', lalu kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim yang diulang-ulangi pada saat seseorang dalam keadaan ruku'. Dakarna masail tata'allaq bil ruku' wa akhiraha النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. Dan kita telah menyebutkan beberapa permasalahan yang kaitannya dengan kondisi seseorang dalam keadaan ruku', dan akhir dari pembahasan kita adalah tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang membaca Al-Qur'anul Karim ketika ruku' dan ketika sujud. ومن مسائل الركوع المهمة أنه ينبغي أن يكون التكبير حال انحنائه من القيام إلى الركوع في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفيه ثم يكبر حين يركع. زيادة. طيب. Then merupakan satu hal yang penting bagi seseorang untuk memperhatikan ketika dia mengerjakan salat, bahwa sepantasnya bagi dia untuk bertakbir. Bertakbir yaitu takbir perpindahan yang diucapkan ketika seseorang mengangkat ketika seseorang akan melakukan ruku', yaitu perpindahan dia dari berdirinya menuju kepada ruku'nya. Wa yustahabbu an yujafi dhira'aihi an janbayhi bil ijma' li hadits Abi Sa'id Abi Mas'ud al-Badri. Dan dianjurkan bagi seseorang ketika dia melakukan ruku' untuk menjauhkan lengannya dari sisinya, dari lambungnya. Hal ini berdasarkan hadis Abi Mas'ud al-Badri. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abi Mas'ud al-Badri. Dari hadis Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Wa yajibu al-itmi'nan fi ar-ruku'i wa fi jami'i al-arkan li qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-musyi' fi salatih thumma irka' hatta tatma'inna raki'a. Wajib bagi seseorang untuk melakukan tuma'ninah, yaitu memberikan setiap gerakan haknya tuma'ninah pada saat dia melakukan ruku' dan pada saat dia melakukan gerakan-gerakan yang lainnya di dalam salat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengatakan kepada seorang yang buruk salatnya, lalu kemudian engkau tuma'ninah sehingga engkau benar-benar menyempurnakan kondisimu ketika ruku'. Qala al-'allamah as-sa'di thumma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'. Lalu kemudian berkata al-'allamah as-sa'di rahimahullah, Kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku'. Wal matlubu an ya'tadila wa an yatma'inna fi qiyamihi wa an la yusari'a bin nuzuli ila sujud. Yang dituntut ketika seseorang mengangkat kepalanya dari ruku' adalah dia memberikan posisi tersebut haknya, yaitu dia i'tidal dan dia tenang terlebih dahulu pada saat dia berdiri, dan jangan dia bersegera untuk turun menuju sujud. Li hadis thumma rfa' hatta tatma'inna qa'ima. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lalu engkau mengangkat kepalamu, yaitu menuju i'tidal, hingga engkau tuma'ninah, engkau tenang dalam keadaan posisi berdiri. Qala al-mu'allif wa yaqulu sami'a Allahu liman hamidah. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, lalu kemudian dia mengatakan pada saat dia bangkit berdiri, sami'a Allahu liman hamidah. Wahada idha kana imaman aw munfaridan. Dia mengucapkan itu, kalimat sami' Allahu liman hamidah, apabila dia berstatus sebagai imam atau dia mengerjakan solat sendirian. Amma idha kana ma'muman fayaqul rabbana walakal hamd. Adapun jika dia berstatus sebagai makmum, maka dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, namun dia langsung mengucapkan rabbana walakal hamdu wala yaqul sami Allahu liman hamidah, yaitu dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd lil jami' lil imam wal ma'mum wal munfarid. Adapun ucapan rabbana walakal hamdu, maka ini diucapkan oleh setiap orang yang salat, apakah dia sebagai imam atau dia sebagai makmum atau dia solat sendirian. Qala in kana imaman aw ma'muman, in kana imaman aw munfaridan wa in kana ma'muman qala rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi wa yaqulu al jami' rabbana walakal hamd mil'a as-samawati wal ardi wa mil'a ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Kata beliau, mengucapkan sami Allah liman hamidah ini apabila dia sebagai imam atau solat sendirian, dan apabila dia berstatus sebagai makmum, maka dia mengucapkan rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dan seluruhnya mengatakan, yaitu imam, makmum, dan orang yang solat sendirian, mereka seluruhnya mengucapkan rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Al-mu'allif huna fassal fi ad-du'a ba'da at-tasmi' والمعروف أنه للجميع أن يقول ربنا لك الحمد هذه رواية أو ربنا ولك الحمد بالواو أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. Maka secara rinci, dan di sini Syekh Sa'di rahimahullah taala menyebutkan rincian ketika berdoa, dan seluruhnya bagi orang yang sholat sebagai makmum, sebagai imam, dan sholat sendirian, mereka mengucapkan kalimat Rabbana lakal hamdu tersebut. Apakah dia mengatakan Rabbana lakal hamdu atau dia mengucapkan Rabbana wa, ada tambahan wa, Rabbana wa lakal hamdu, atau dia mengucapkan Allahumma, ada tambahan Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini semua ada riwayatnya. وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف مع تغيير يسير في بعض الروايات والألفاظ. ربنا ولك الحمد ملء السماوات أيضا من الروايات ومن الصفات. Jadi termasuk dari yang diucapkan pula apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, yaitu dengan adanya tambahan Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini juga terdapat di dalam riwayat yang sahih. Wal farqu huwa fi al-imam wal ma'mum fi mas'alat sami'a Allahu liman hamidah. Hal yaquluha al ma'mum kama yaquluha al imam am la? Jadi perbedaan salat kaitannya dengan lafaz sami'a Allahu liman hamidah. Ini saja perbedaannya antara makmum dengan imam. Apakah makmum juga ikut mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah atau tidak? الإمام الشافعي يقول نعم الإمام والمأموم يقول سمع الله لمن حمده. Adapun pandangan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan imam dan makmum keduanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. الجمهور يقولون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. Adapun mayoritas para ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun mereka cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Limadha Asy-Syafi'i yaqulu dzalik? Qala li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat demikian? Kata beliau, karena makmum diperintahkan untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nabi mengatakan imam itu diangkat untuk diikuti oleh makmum. Ibnul Munzir min ashab Asy-Syafi'i, walakinahu imamun mujtahidun kabir. Khalafa Al-Imam Asy-Syafi'i وقدم النص الواضح فقال ابن المنذر قال وقال الشافعي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول سمع الله لمن حمده وما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي يخالف إمامه بأدب. النبي علمنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أنا أترك قول الشافعي وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي علمنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فخالف إمامه وقدم الدليل بأدب ولطف. ابن المنذر رحمه الله تعالى beliau ini seorang alim yang bermadhab al-Imam Syafi'i. Tadi sudah disebutkan bahwa pendapat al-Imam Syafi'i imam dan makmum kedua-duanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun dalam hal ini Ibnul Munzir menyelisihi pandangan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena Ibnul Munzir berpandangan bahwa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian, yaitu kalian sebagai makmum, mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sehingga adanya nas yang jelas ini yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para makmum untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, namun Nabi memerintahkan untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Oleh karena itu Ibnul Munzir meninggalkan pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam hal ini, dan beliau mengatakan dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai daripada perkataan imam beliau, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka beliau menyelisihi pendapat Imam Syafi'i, pendapat imam madhabnya itu dengan adab, dan beliau lebih mendahulukan dalil yang jelas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau mengatakan, aku tinggalkan perkataan Imam Syafi'i dan aku berpegang kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu lebih aku sukai. Maka lihatlah beliau menyelisihi pendapat imamnya dengan adab, karena beliau mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala As-Sa'di wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibayhi 'inda ar-raf'i min ar-ruku'. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, dan dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika bangkit dari ruku'. Dari ruku' menuju ke i'tidal, beliau juga mengangkat kedua tangannya. وهذه صفة إلى حذو منكبيه والصفة الثانية إلى حذو أذنيه كما سبق معنا. Dan ini salah satu cara, salah satu sifat ketika seseorang mengangkat kedua tangannya. Dan sifat yang kedua sebagaimana yang sudah kita terangkan, mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinganya. قال السعدي وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, maka demikianlah pada setiap rakaat di mana seseorang mengangkat kedua tangannya ketika ruku', ketika hendak ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Kam indana mawadhi' li raf'i ar-ruku' li raf'i al-yadain. Jadi sudah berapa tempat di dalam salat yang sudah kita pelajari dianjurkannya seseorang mengangkat kedua tangannya di saat dia bertakbir. Ada jawab. Berapa tempat sudah? Jawab. Hah? Jawab. Berapa? Kam? Tiga mawadhi. Awal takbiratul ihram. Tanan, tani. عند الركوع الانتقال من القيام إلى الركوع عند الركوع الثاني الثالث عند الرفع من الركوع إلى القيام أحسنت بقي موضع رابع سيأتي معنا وهو عند القيام من التشهد الأول هذه أربعة مواضع. Jadi tiga tempat yang sudah kita terangkan di mana tempat-tempat ini atau kondisi-kondisi ini seseorang yang mengerjakan sholat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya. Yang pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat hendak menuju ke ruku', dan yang ketiga pada saat bangkit dari ruku'. Nah, ada tempat yang keempat yang akan kita sebutkan. Wa yakunu at-tasmi'u hal ar-raf'i min ar-ruku', bima'na an yaqul sami'a Allahu liman hamidah. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah itu diucapkan ketika sedang, ketika sedang bangkit dari rukuknya. Dia sudah melakukan pergerakan, dia meninggalkan kondisi rukuk. Pada saat dia hendak mengarah ke i'tidal, maka di saat itulah dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Di hadis Abi Hurairah fi Shahihain, ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutkan di dalam hadis tersebut, lalu beliau mengangkat, lalu kemudian beliau mengucapkannya ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. هنا فائدتان الاولى انه يستحب ان يكون هذا القيام مساويا للركوع. قد جاء في الصحيحين عن البراء أنه كان يرفع قريبا من السواء يعني الركوع والسجود والقيام من الركوع والجلوس بين السجدتين يكون قريبا من السواء. يستحب أن يكون القيام بعد سمع الله لمن حمده أن يكون مقداره قريبا من الركوع. الركوع والرفع من الركوع قريبا كما جاء في الصحيحين في حديث البراء قال كان قريبا من السواء. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa dianjurkan ketika seseorang berdiri i'tidal, bangkit dari rukuk lalu kemudian berdiri dalam kondisi i'tidal, lamanya dia berdiri itu seperti lamanya pada saat dia melakukan rukuk, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat tersebut, mendekati ya ketika beliau mengawasi dan memperhatikan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mendapati berdirinya Nabi, kemudian rukuknya, kemudian bangkitnya dari rukuk, itu semuanya hampir sama lamanya. Wajtahabu an yakuna ahyanan atwal min al-ruku', lianhu qad jaa fi wasf Anas an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutilu al-rafa min al-ruku', qal hatta kunna naqulu innahu qad awham kama fi sahih Muslim. Dan terkadang dianjurkan seseorang pada saat i'tidal itu lebih lama berdirinya daripada ruku', kadang-kadang sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama berdiri pada saat i'tidal hingga kami menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keliru. Hadza huwa alladhi warada fi sunnah wa in kana مذهب الشافعية أن هذا الركن يكون قصيرا. Inilah yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam mazhab Al-Imam Syafi'i bahwa i'tidal itu termasuk posisi yang seseorang berdiri dalam waktu yang singkat, tidak lama. هذا أنس يقول إن النبي كان يطيله حتى يظن أن النبي قد أوهم ونسي. Sementara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menukil apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada saat Rasulullah sedang melakukan i'tidal, saking lamanya beliau berdiri i'tidal hingga para sahabat menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lupa. Qala As-Sa'di rahimahullah thumma yahwi sajidan. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lalu dia pun turun untuk melakukan sujud. Ayyahwi mukabbiran wa yakunu at-takbir hal al-intiqal li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi thumma yukabbiru hina yahwi sajidan muttafaqun alayh. Apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah bahwa ketika seseorang menuju ke arah sujud, hendaknya dia menyertakannya dengan takbir, takbir perpindahan, di mana dia mengucapkan takbir tersebut di saat dia turun. Setelah i'tidal, ketika dia mulai turun menuju sujud, maka di saat itulah dia mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam riwayat itu, lalu beliau bertakbir ketika turun untuk melakukan sujud. بعض الفقهاء يقول إنه يمد التكبير لأن هذا ركن طويل. قال العثيمين وهذا لا ولا دليل لذلك. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa hendaknya seseorang ketika dari i'tidal menuju ke sujud, dia memanjangkan takbirnya. Allahu Akbar sampai dia turun sujud. Jadi dia panjangkan. Ini pandangan sebagian para ahli fikih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak ada dalil tentang hal itu. Tidak ada dalil seseorang memanjangkan kalimat takbirnya sampai dia tiba di tempat sujudnya. Qala as-sa'diyyu thumma yahwi sajidan ala sab'ati a'dha'ihi wajhihi ma'a anfihi wa kaffayhi wa rukbatayhi wa atrafi qadamayhi. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah, lalu seseorang yang mengerjakan salat, dia sujud di atas 7 anggota tubuhnya, wajahnya bersama dengan hidung, wajahnya bersama dengan hidungnya, maksudnya dahi dan hidungnya, kemudian kedua telapak tangannya, kemudian kedua lututnya, dan ujung-ujung dari kedua kakinya. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk melakukan sujud di atas 7 anggota tubuhku. Lalu kemudian beliau menyebutkan dahi sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya, berarti dahi dengan hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung dari kedua kaki. Dan kami tidaklah mencegah pakaian, tidaklah menahan pakaian dan tidak pula menahan rambut. Wala yatahaqqaqu hadha ar-rukn illa idza sajada 'alayha jami'an. Dan tidaklah sempurna seseorang dikatakan sujud yang itu merupakan salah satu rukun salat kecuali dia menyentuhkan seluruh dari anggota sujud tersebut. Wa idza wa la yatahaqqaq aidan ar-ruku illa idza makkana hadhihi al-a'dha fi mawdhi'in tastaqirru 'alayhi. Dan tidak sempurna dikatakan seseorang melakukan sujud pula terkecuali apabila dia mengokohkan setiap dari anggota sujud tersebut sehingga setiap dari anggota sujud itu menjadi tenang, dia kokoh pada saat berada di posisinya pada bagian wajahnya itu betul-betul dia berada di posisi ketika dia menyentuhkan ke permukaan bumi maka dia dalam kondisi tenang gitu. Demikian pula setiap dari anggota sujud yang lain. Man ajiza 'an as-sujudi 'ala jami' al-a'dha' as-sab'ah wajib alaihi an yasjud ala al-a'dha' allati yaqdiru 'alayha. Barang siapa yang tidak mampu melakukan sujud pada seluruh anggota sujud yang disebutkan tadi maka wajib baginya untuk melakukan sujud pada anggota-anggota sujud yang memungkinkan bagi dia untuk menempelkannya atau meletakkannya. Wakhtalafu idza lam yastati' an yasjuda 'ala jabhatihi hal yajibu 'alayhi أن ينزل يديه هكذا لأنه لا يستطيع بجبهته أو لا يجب عليه ذلك لأن المقصود الأصلي هو الوجه واليدان تبع واليدين تبع. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila seseorang dia tidak mampu menyentuhkan wajahnya ke atas permukaan bumi pada saat sujud, dia tidak mampu tapi tangannya mampu. Nah, yang menjadi perselisihan apakah ketika dia hendak sujud sementara kepalanya atau wajahnya tidak mampu diletakkan di atas permukaan bumi, apakah tangan tetap diletakkan di atas permukaan bumi meskipun dia tidak meletakkan wajahnya, atau dia tidak perlu meletakkan kedua tangannya tapi cukup dia menundukkan dirinya posisinya tanpa meletakkan kedua tangan. Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dia letakkan tangannya karena tangannya mampu untuk diletakkan meskipun dia tidak mampu menyentuhkan wajahnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak, tangan itu mengikuti wajah. Sehingga apabila wajah tidak mampu disujudkan maka tangan pun tidak ada kewajiban untuk diletakkan di atas permukaan bumi. Min al-wasaya an-nabawiyyah fi sahih Muslim 'an al-Bara' anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza sajadta fadh' kaffayka warfa' mirfaqayka." Termasuk di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengerjakan salat adalah hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Letakkan kedua tanganmu, kedua telapak tanganmu, dan angkatlah sikumu. Maksudnya jangan kamu menghamparkan sikumu itu. Qal muallif wa yaqulu subhana rabbiyal a'la yukarriruha. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, dan dia ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, dan dia mengulang-ulanginya. Wa hadha qad taqaddama ma'ana fi hadits Hudzaifah fi ar-ruku'. Dan ini telah berlalu, kita terangkan dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang ruku'. Aw ya'ti bil adhkar al-ukhra allati sabaqat aidan fi ar-ruku'. Atau dia boleh mendatangkan zikir-zikir yang lain yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita jelaskan pada saat menjelaskan zikir-zikir ketika ruku'. Wa min as-sunan allati lam yadhkurha al-mu'allif al-ula an yastaqbila bi asabi'i yadayhi wa rijlayhi al-qiblah. Termasuk di antara hal-hal yang disunnahkan pada saat sujud yang tidak disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu taala, yang pertama dia menghadapkan jari jemari kedua tangannya, demikian pula jari jemari kedua kakinya ke arah kiblat. Di hadis Abi Humaid wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, rawahu al-Bukhari. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid yang menerangkan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menghadapkan ujung-ujung kedua, ujung-ujung jari jemari kedua kaki beliau ke arah kiblat. Al-thaniyah yadhummu asabi'a yadayhi wa yamuddaha. Jadi yang pertama tadi berarti dia harus dianjurkan untuk melipat agar kemudian jari jemari kedua kaki itu menghadap ke kiblat. Kemudian termasuk di antara sunnah ketika seseorang sujud, dia tidak merenggangkan, tapi dia menggabungkan. Dia menggabungkan jari jemari kedua tangannya dan membentangkannya. Dia membentangkannya, maksudnya tidak mengepalkannya. Di hadithi, lil hadithi sabiq wa li hadithi aliyin awwailin inda ibn Khuzaimah. Kana idha raka'a farraj baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu hassanahu ba'd ulama. Hal ini berdasarkan hadis yang telah lalu, demikian pula hadis yang lain, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', maka beliau merenggangkan jari jemari kedua tangan beliau, dan apabila beliau sujud maka beliau menggabungkan, beliau menggabungkan jari jemarinya. Wa min as-sunan aidan an yujafi 'adudaihi 'an janbayhi. Dan juga termasuk di antara sunnah ketika seseorang dalam posisi sujud di dalam salat, dia menjauhkan lengannya ya dari sampingnya, dari lambungnya, dari bahagian badannya dia jauhkan. Di hadits Abdullah bin Malik bin Buhainah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadha ibtayhi. Muttafaqun alaih. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat, maka beliau merenggangkan kedua tangannya, beliau jauhkan dari sampingnya ini, dari lambungnya ini dijauhkan hingga nampak putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau betul-betul merenggangkannya. Min as-sunani aidan an yujafiya batnahu an fakhidayhi wa fakhidayhi an saqayhi. وعند بعض العلماء يفرج بين فخذيه ايضا حديث ابي حميد وفيه واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. Demikian pula termasuk di antara sunnah ketika seseorang dalam posisi sujud, dia menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Dia menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Jadi jangan dia mendekatkannya. Dan menjauhkan kedua pahanya dari kedua betisnya. Paha, betis, dijauhkan, tidak didekatkan. Menjauhkan kedua pahanya dari kedua betisnya. Dan juga menjauhkan antara satu paha dengan paha yang lain. Dia merenggangkannya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan dalam riwayat itu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau merenggangkan di antara kedua pahanya, ya, dan tidak memikul perutnya. Tidak memikul perutnya terhadap sesuatu yang ada di antara kedua paha tersebut. Artinya perutnya sendiri dan perut itu dijauhkan dari kedua pahanya ketika sujud. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa min as-sunan aidan an yaj'ala kaffayhi hadwa mankibayhi. Di hadis Abi Humaid aidan wa fihi thumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa naha yadayhi an janibayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibayhi. Rawahu Abu Dawud wa hassanahu aw sahahahu Al-Albani. Demikian pula termasuk di antara sunnah pada saat seseorang dalam posisi sujud, dia menjadikan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya ketika sujud. Jadi sama ketika seperti ketika seorang bertakbir, ya. Dia mensejajarkan kedua telapak tangannya dengan kedua bahunya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud lalu beliau mengokohkan hidungnya dan dahinya. Beliau kokohkan di atas permukaan bumi. Beliau menempelkannya dan menjauhkan kedua tangannya dari sampingnya. Dan meletakkan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadhihi sifatun wa sifatun ukhra an yaj'ala yadayhi hadwa udhunayhi. Jadi ini salah satu cara. Cara yang lain, cara yang kedua, dia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Jadi sama ketika seseorang bertakbir sambil mengangkat tangan, maka pada posisi sujud juga demikian. Di hadis Wa'il bin Hujr wa fihi thumma sajada faja'ala kaffayhi bihidha'i udhunayhi. Hal ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dan disebutkan di dalam hadis itu, lalu Nabi sujud, maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada saat sujud sejajar dengan kedua telinga beliau. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Al-Albani. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Wa min as-sunan aidan an yarfa'a dhira'aihi 'anil ard. Dan juga termasuk di antara yang sunnah dalam posisi sujud, dia mengangkat lengannya dari permukaan bumi. Jangan dia menghamparkan lengannya di atas permukaan bumi, tapi dia angkat. Di hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihim bisat al-kalb. Muttafaqun alaihi. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seimbanglah kalian ketika sujud dan jangan salah seorang kalian menghamparkan lengannya seperti anjing menghamparkannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wali hadis al-Bara as-sabiq fi sahih Muslim, idza sajadta fadha' kaffayk warfa' mirfaqayk. Dan juga berdasarkan hadis al-Bara yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. وهذا الحديث أو الحديثان علاج لخطأين يقع فيهما بعض المصلين. Maka kedua hadis ini adalah merupakan solusi dari dua kesalahan yang banyak terjadi di kalangan orang-orang yang mengerjakan salat. Al-i'tidal an tasjuda sujudan mu'tadilan. Keseimbangan ketika sujud, yaitu ketika engkau sujud, engkau mengerjakan sujud tersebut dalam keadaan seimbang, sehingga setiap dari anggota sujud itu menempati posisinya, menempati tempatnya. Laisa munqabidan bi an tadhumma yadayka wa fakhidhayka ila batnik wa takun hakadha wa laisa munfarishan infirashan wa inbitahan inbitahan kabira. Fakilahuma ghuluwun wa khata'un. Jadi ketika engkau sujud, sujudlah dalam kondisi pertengahan atau seimbang. Tidak dirapatkan semua, ya, tidak dirapatkan semua, perutnya didekatkan ke paha, paha ditempelkan ke betis, dan yang menyebabkan dia kayak mengerut gitu, ya. Dia kumpulkan seluruh tubuhnya. Tidak demikian, ini keliru. Tidak pula dihamparkan sampai kayak orang tidur gitu, berlebihan, ya, sehingga dia seperti orang artinya berlebihan, di seperti orang yang melepaskan setiap dari anggota tubuhnya, seperti mirip orang yang sedang menghamparkan tubuhnya. Tidak demikian, sujud itu seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu dirapatkan antara satu anggota dengan yang lain. Qala al-'allamah al-Utsaimin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi as-sujud ay ij'aluhu sujudan mu'tadilan. Berkata al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, i'tadilu fi as-sujud, bersikap seimbanglah kalian ketika sujud, yaitu jadikanlah sujudmu itu sujud yang seimbang, sujud yang pertengahan. Qal la tahsirun fayanzilu al-batn 'ala al-fakhdh wal-fakhdh 'ala as-saq. Maksudnya bagaimana? Yaitu jangan kalian terlalu merapatkannya sehingga perut itu berada di atas paha, paha berada di atas betis. Wa la tamtadduna aidan كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح فهذا لا شك أنه من البدع وليس بسنة. Dan jangan pula kalian terlalu membentangkannya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia sujud itu hampir sampai mendekati imbitah, tidur di atas perut, namanya apa? Ya, hampir seperti tengkurap, ya, hampir seperti orang tengkurap, terlalu dibentangkan setiap dari anggota sujudnya. Tidak demikian. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diragukan bahwa ini termasuk di antara amalan bid'ah, bukan termasuk bagian dari sunnah. Qala al-'allamah al-Utsaimin fama thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la 'anil sahabati fima na'lam anna al-insana yamuddu dhahrahu fi as-sujud إنما مد الظهر في حال الركوع أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده. Lalu berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari sahabat Nabi sesuai sepanjang pengetahuan kami, bahwa seseorang dia membentangkan punggungnya ketika sujud. Kami tidak mengetahui ada dalil tentang hal itu. Membentangkan punggung itu hanya ketika seseorang dalam kondisi ruku'. Adapun sujud, maka dia mengangkat perutnya, ya, dijauhkan dari pahanya, dijauhkan dari lantai, permukaan bumi, namun dia tidak membentangkannya. بعضهم إذا جئت بالمتر من الداخل ربما لا تجد 2 سنتي يمكن لا تجد. إذا جئت بعضهم بالمتر من الداخل إما أنه مكفت زيادة أو أنه منبطح زيادة لا يكاد يوجد شيء فيما بينه وبين بطنه وبين الأرض. Iya, ada sebagian orang ketika mereka mengerjakan sholat itu bahagian tengahnya itu hampir tidak ada jeda antara dia dengan permukaan bumi gitu, ya. Lalu semuanya dirapatkan, semuanya dirapat, tangannya dilekatkan di bagian tubuhnya, kemudian perutnya tidak diangkat dari permukaan bumi. Ini merupakan kesalahan. يقول الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد ولا تغلو هذا من الشعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. Berkata Al-Khattabi rahimahullahu taala, makna dari bait syair yang beliau sebutkan bahwa hendaknya seseorang selalu memperhatikan keseimbangan, tidak berlebihan di dalam melakukan sesuatu, seperti ketika sujud tidak terlalu didekatkan antara satu anggota dengan yang lain, atau tidak pula berlebihan di dalam membentangkannya, namun berada di antara keduanya. Wa min as-sunani fi as-sujud an yadhumma qadamayhi li hadithi Aisyah radhiyallahu anha wa fihi fa wajadtuhu sajidan rasan qadamayhi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblah kama fi Ibn Khuzaimah. Termasuk di antara sunnah ketika sujud dia merapatkan kedua kakinya bagian belakang, merapatkan tumitnya di bagian belakang ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menceritakan tentang posisi sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku pun mendapati Rasulullah sujud dalam keadaan beliau merapatkan kedua tumitnya, kedua bagian belakang kakinya ketika beliau sedang sujud dengan menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa min as-sunan aidan an yansiba qadamayhi li hadith Aisyah radhiyallahu anha wa fihi faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamihi aw ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Kemudian termasuk di antara cara sujud yang dianjurkan dia menegakkan kedua kakinya. Jadi ujung-ujung kaki tersebut dilipat agar jari jemari tersebut menghadap ke kiblat. Dalam keadaan kedua kaki itu bagian belakang itu dalam kondisi tegak. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, beliau mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang sujud, maka tanganku menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyentuh telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain menyentuh kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sujud dan keduanya ditegakkan, kedua kaki tersebut ditegakkan, jadi tidak dihamparkan, ditegakkan. Lalu kemudian jari jemarinya itu dilipat sehingga jari jemari kaki menghadap ke kiblat. Wa min as-sunan wa adhunnuha at-tasi'ah al-iktharu min ad-du'a fi as-sujud wa su'al ar-rabb min khayri ad-dunya wal akhirah sawa'an kanat as-salatu fardhan aw naflan. Dan termasuk di antara sunnah ketika sujud adalah memperbanyak doa pada saat seseorang sedang sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan dalam hal ini sama saja apakah dia mengerjakan salat wajib atau dia mengerjakan salat sunnah. Yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a rawahu Muslim. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Oleh karena itu hendaknya kalian memperbanyak doa pada saat sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala al-mu'allif as-Sa'di, thumma yajlisu bayna as-sajdatayn muftarishan rijlahu al-yusra nasiban rijlahu al-yumna. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah taala, kemudian setelah itu dia duduk. Duduk di antara dua sujud dengan cara iftirash, yaitu dia menghamparkan kaki kirinya lalu kemudian menegakkan kakinya yang kanan. Menghamparkan kaki kiri, dia duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. أي أنه يرفع رأسه من السجود مكبرا ويكون الركوع ويكون التكبير حال الرفع من السجود. Maksudnya bahwa dia mengangkat kepalanya dari posisi sujud, dia mengangkat kepalanya untuk menuju duduk di antara dua sujud sambil dia bertakbir, sambil dia mengucapkan Allahu Akbar. ويعتدل جالسا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا. Dan dia pada saat duduk hendaknya dia memiliki tuma'ninah, yaitu dia tenang ketika duduk di antara dua sujud sehingga dia memberikan haknya pada saat duduk tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis ketika Nabi mengajarkan orang yang buruk salatnya, kata Nabi, kemudian engkau mengangkat tubuhmu dari sujud hingga engkau tenang dalam posisi duduk di antara dua sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. كيف صفة الجلوس؟ قال المؤلف مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. Bagaimana posisi seseorang ketika duduk di antara dua sujud? Maka disebutkan oleh As-Sa'di yaitu dengan cara iftirash. Dia menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. ويستقبل بأصابعه القبلة. Dan jari jemarinya, jari jemari kaki itu diarahkan ke kiblat. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha wa fihi wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Rawahu Muslim. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah membentangkan, menghamparkan kaki beliau yang kiri, yaitu beliau duduk di atasnya dan menegakkan kaki beliau yang kanan. Hadis riwayat Muslim. Di hadis Ibnu Umar fi An-Nasa'i wa Shahih Al-Albani annahu qala min sunnati shalati an tunsab al-qadam al-yumna wa istiqbaluhu bi asabi'ihi al-qiblah wal julus 'ala al-yusra. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, termasuk di antara sunnah salat yaitu ditegakkannya kaki kanan lalu jari jemarinya diarahkan ke kiblat dan duduk di atas kaki kiri yang dihamparkan tersebut. Wa yakunu dhalika bi tawjih ru'us al-asabi' ila al-qiblah wa batin al-qadam wa batin al-asabi' ila al-ard. يكون الباطن الى الارض والاصابع الى القبلة. Ya, jadi cara untuk mengarahkan atau menghadapkan jari jemari kaki kanan tersebut ke arah kiblat yaitu dengan cara melipatnya. Ya, dengan cara melipatnya sehingga telapak kaki yang ada di dekat jari jemari itu menempel atau menyentuh permukaan bumi. Sehingga jari jemari tersebut menghadap kiblat sementara bahagian telapak kakinya itu menempel di atas permukaan bumi tersebut. Qala As-Sa'di rahimahullah wa jami'u jalasati as-salati yaftarishu hadha al-iftirash illa fi at-tashahhud al-akhir fi as-salati allati fiha tashahhudan fa innahu yatawarrak bi an yajlisa 'ala al-ard wa yukhrija rijlahu al-yusra min taht rijlihi al-yumna wal yumna 'ala haliha mansubah. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa seluruh tata cara duduk di dalam sholat adalah dengan cara iftirash yang disebutkan tadi. Semuanya cara duduknya demikian, kecuali di tasyahud yang terakhir di dalam solat, yaitu pada solat yang di dalamnya terdapat dua tasyahud. Pada solat yang di dalamnya terdapat dua tasyahud, zuhur, asar dan yang lainnya, maka di tasyahud akhirnya dia duduk dengan cara tawarruk. Dan yang dimaksud duduk dengan cara tawarruk yaitu dia menempelkan bahagian belakangnya, bahagian duburnya di permukaan bumi, ya, bahagian belakangnya di permukaan bumi, di bagian bokongnya di atas permukaan bumi. Lalu dia majukan kaki kirinya, ya, dia majukan kaki kirinya, dia keluarkan kaki kirinya dari bawah kaki kanan tersebut. Adapun posisi kaki kanan tetap seperti ketika iftirash, dalam keadaan tegak dan jari jemarinya diarahkan ke kiblat. Arada an yubayyana al-muallif sifat al-jalsah bayna sajdatain wa al-jalsah lit-tashahhud al-awwal wa annaha takunu bil-iftirash wa la tawarruka fiha. Di sini As-Sa'di rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan tata cara duduk di antara dua sujud, seperti apa cara duduknya. Demikian pula cara duduk pada tasyahud yang pertama, bahwa tata cara duduknya adalah duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Wa annahu la tawarruka illa fi at-tashahhud al-akhir fi as-salati allati fiha tashahhudan. Dan bahwasanya tidak dianjurkan untuk melakukan duduk tawarruk kecuali pada tasyahud yang terakhir, pada solat-solat yang di dalamnya terdapat dua tasyahud. Wal ahadithu sabaqat ma'ana allati tadullu ala hadha. Dan hadith-hadith telah lalu kita sebutkan yang menjelaskan tentang hal ini. Ba'da an yajlisa wa yaftarisha rijlahu al-yusra yada'u yadayhi ala fakhidayhi. Maka setelah dia duduk iftirash tersebut, maka dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Posisi kedua tangan berada di atas kedua paha. Di hadithi Abdullah bin Zubair an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada yad'u wada'a yadahu al-yumna ala fakhdhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhdhihi al-yusra kama fi sahih Muslim. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zubair dari ayahnya dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk sambil beliau berdoa, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Ketika duduk, tangan kanan di atas paha kanan, dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aw yada kaffayhi ala rukbatayhi di hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Rawahu Muslim ايضا. Jadi yang tadi itu cara pertama, kedua tangan diletakkan di atas paha, atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut, diletakkan di atas lututnya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk di dalam salatnya, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Aw yada'a yadahu al-yumna ala fakhdhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhdhihi al-yusra wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. وهذا ورد في حديث عبد الله بن زبير في مسلم ايضا. تبين يلقي مكفى اليسرى يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى هكذا اليد اليمنى على الفخذ الايمن على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقي مكفه ركبته يلقم هكذا وليس هكذا هذه صفه إذا وضع هكذا اليسرى صفة من الصفات صحيحة وإذا ألقمها هكذا صفة صحيحة أيضا. Atau dia meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan seperti cara yang pertama tadi, dan tangan kirinya diletakkan di atas paha kiri sambil dia menggenggam lututnya sambil dia menggenggam lututnya yang kiri. Tadi sudah dicontohkan. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri sambil dia menggenggam, ya, menggenggam pada bagian lutut di paha kirinya. Al-khulasah as-sifatu thalath. Al-kaffu al-yumna 'ala ar-rukbati al-yumna والكف اليسرى على الركبة اليسرى. الثانية الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. والثالثة مثلها الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى مع أنه يلقم اليسرى في ركبته اليسرى. زيادة هذه فقط. Jadi kesimpulannya, kaitannya dengan peletakan kedua telapak tangan ketika duduk, ada tiga cara. Cara yang pertama, masing-masing di atas paha, tangan telapak tangan kanan di atas paha kanan, telapak tangan kiri di atas paha kiri. Cara yang kedua, di atas lutut, telapak tangan kanan di atas lutut kanan, telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Yang ketiga, telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak paha kiri di atas paha kiri sambil dia menggenggam dengan jari jemarinya ke bagian lutut kirinya. Wa min as-sifati aidan an yadha dhira'aihi 'ala fakhidayhi. Dan juga termasuk di antara sifat ketika seseorang duduk di antara dua sujud, dia meletakkan sikunya ini di bagian lengannya, ini dia letakkan di pahanya, jadi dia tempelkan di paha, di atas paha. Wa hadza thabata fi an-nasa'i min hadits Wa'il ibn Hujr annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a dhira'aihi 'ala fakhidayhi. Dan ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Wa'il ibn Hujr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya. Baqiya sifatu al-yad al-yumna aw al-asabi' wal-kaff al-yumna madha yaf'alu biha? Maka yang tersisa di sini setelah kita menjelaskan tentang posisi telapak tangan, posisi siku ketika duduk, maka yang tersisa adalah cara meletakkan tangan kanan, cara bagaimana cara kita menggerakkan atau memposisikan tangan kanan ini. Min as-sifat an yaqbidha min asabi'ihi al-khunsur wal-bunsur wa yuhalliq al-ibham wal-wusta yadhummu hadhihi wa hadhihi wa yuhalliq al-wusta wal-ibham hadhihi sifat. Ya. Adapun cara ketika seseorang menegakkan telunjuknya pada saat tasyahud, di antara caranya adalah dia menggenggam antara jari manisnya, jari kelingkingnya, ini digenggam. Adapun jari tengah dan ibu jari itu dibuat seperti melingkar. Jadi jari tengah dan jari manis digenggam, kemudian membentuk lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah sambil dia bertelunjuk. Hadhihi sifah ikhtaraha Ibnu Qayyim wa Ibnu Utsaimin baina as-sajdatayn. Wa kathir min al-ulama la yarawna dhalika mashru'an baina as-sajdatayn wa inna ma fi at-tashahhud. Cara ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa cara ini itu dilakukan oleh seseorang ketika duduk di antara dua sujud. Sementara mayoritas para ulama mereka memandang itu tidak dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud, namun dilakukan ketika tasyahud. Qala Ibnu Baz wal aqrabu annaha wahmun ay riwayah fi dhalik li'an al ahadith as sahihah annahu kana yadhaha ala fakhdhihi aw ala rukbatihi mamdudah ولو أنه أشار بين السجدتين لحديث وائل لا حرج، لكن الأقرب عندي أنه وهم. تذكر؟ نعم، في الوسط سطرين أخيرين ثلاثة. يعني خلاصة الأمر، ابن باز يقول جاءت رواية لكن الأقرب أنها وهم، في أن يرفع الإنسان ويشير بإصبعه أثناء بين السجدتين، وإن فعل فلا حرج. Intinya bahwa Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menganggap bahwa memberi isyarat telunjuk dalam posisi duduk di antara dua sujud, riwayat yang menerangkan tentang hal ini merupakan bentuk kekeliruan. Sebab hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi duduk di antara dua sujud itu tangan dalam keadaan dibentangkan, bukan dikepalkan tapi dibentangkan. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memandang bahwa riwayat yang menyebutkan adanya cara tersebut dilakukan ketika duduk di antara dua sujud dengan cara yang disebutkan tadi ini adalah merupakan kekeliruan. Limadha nadhkur ba'd hadhihi al-masail wa ba'd hadhihi al-aqwal hatta إذا رأينا من يفعلها لا ننكر عليه، نظن أن هذه بدعة أو ليست من أقوال العلماء واستنباطات العلماء، فقد يكون الشخص سمع شيخا أو سأل شيخا أو قلد شيخا فله ذلك. Mengapa sengaja kita menyebutkan adanya pendapat-pendapat ini agar kemudian mungkin satu saat kita melihat ada orang yang mengerjakan solat dengan cara tersebut berbeda dengan apa yang kita lakukan, maka jangan kita tergesa-gesa untuk menghukumi bahwa apa yang dia lakukan merupakan perkara bid'ah. Karena terkadang seseorang dia melakukan sesuatu, dia juga memiliki landasan tertentu. Mungkin dia mendengarkan seorang syekh, atau dia membaca sesuatu yang dengannya kemudian dia mengamalkan amalan tersebut. Qala al-mu'allif as-sa'di wa yaqulu bayna as-sajdatayn rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah, dan seseorang mengatakan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Wahunaka hadith Hudzaifah, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Dan ada hadith yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang cukup mengatakan Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. وهذا إذا واظب عليه الإنسان أفضل من أن يواظب على هذا الدعاء وأمثاله من الأدعية التي فيها كلام للعلماء. Dan seseorang apabila dia mengucapkan zikir ini, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, dia memperbanyak mengucapkan ini, ini lebih afdal daripada sekian riwayat-riwayat yang di sana ada pembicaraan di kalangan para ulama tentang hukum keabsahannya. جاءت يعني من الروايات عددها سبع، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني. هذا مجمل الروايات. Telah datang secara umum kalimat-kalimat yang diriwayatkan kaitannya dengan apa yang diucapkan ketika zikir duduk di antara dua sujud adalah kalimat-kalimat berikut: Allahumma ighfir li warhamni wa'afini wahdini wajburni warzuqni warfa'ni. Jadi ada tujuh permintaan. Ini secara umum kalimat-kalimat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan zikir duduk di antara dua sujud. Min khilali bahthi fil ahadith lam ajidha as-sab' مجموعة في رواية واحدة، وإنما في بعضها أربع وفي بعضها خمس وفي بعضها أقل وفي بعضها أكثر، مقدمة ومؤخرة وهكذا. Namun tidak ada satu riwayat yang mengumpulkan tujuh permintaan ini. Tidak ada. Dalam satu riwayat tidak disebutkan. Dalam sebagian riwayat kadang disebutkan empat. Dalam satu riwayat kadang disebutkan lima. Kadang disebutkan tiga. Jadi apa yang boleh disebutkan di sini ini adalah secara umum riwayat-riwayat yang menerangkan tentang apa yang diucapkan ketika duduk di antara dua sujud, secara menyeluruh dari riwayat yang ada, semuanya kembali kepada tujuh lafaz permintaan yang disebutkan tadi. Waqad jama'ah al-Albaniyu fi asli sifati salatin nabi wa naqala 'anil Nawawi Syafi'i annahu qala fal ihtiyatu wal ikhtiyaru an yajma'a baina ar-riwayat wa ya'ti bi jami'i alfadhiha wa hiya sab'ah thumma dzakaraha. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat ini di dalam kitabnya Aslu Sifati Salatin Nabi, dan beliau menukil perkataan An-Nawawi bahwa An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa sikap kehati-hatian dan sikap yang terpilih, dia mengumpulkan seluruh riwayat tersebut sehingga dia mendatangkan ketujuh lafaz yang disebutkan di dalam berbagai riwayat-riwayat yang ada. Lalu kemudian beliau menyebutkan ketujuh lafaz permintaan yang disebutkan dalam berbagai riwayat. Hadhihi riwayat hassanaha ba'd ahli al-'ilm kal-Albani wa ghayrihi mimman qabla wa ashara ila dha'fiha ba'd al-'ulama ka ibn Rajab wa ibn Hajar. Adapun kaitannya dengan riwayat-riwayat tersebut dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Al-Albani rahimahullah, beliau mengisyaratkan bahwa hadis-hadis ini adalah hadis hasan. Namun sebagian para ulama mengisyaratkan ada kelemahan pada lafaz-lafaz tersebut, seperti Al-Hafiz Ibn Rajab, Al-Hafiz Ibn Hajar, itu mengisyaratkan lafaz-lafaz ini ada kelemahan dalam periwayatannya. فإذا أراد الإنسان أن يكثر فليكثر من رب اغفر لي رب اغفر لي وإذا أراد أن ينوع فلينوع أحيانا بالدعاء الآخر دون مواظبة والتزام. Maka apabila seseorang hendak memperbanyak untuk memperbanyak zikir duduk di antara dua sujud, maka sebaiknya dia memperbanyak mengucapkan Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli, itu terus yang dia ulang-ulangi Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli. Namun apabila dia hendak menyebutkan zikir-zikir yang lain, maka tidak mengapa dia mendatangkan zikir-zikir yang disebutkan tadi, Rabbi ighfirli warhamni wa'afini dan seterusnya dari tujuh lafaz. Namun jangan dia merutinkan setiap solat duduk di antara dua sujud dia selalu membaca itu, tapi dia membaca zikir yang lain seperti Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli. Qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilu hadha ar-rukn biqadri as-sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau memanjangkannya mendekati kadar lamanya beliau pada saat melakukan sujud. Wa ba'da an dzakarna sunnat al-iftirash baina as-sajdatayn yanbaghi an nadhkura annahu min as-sunnati ahyanan al-iqa'u al-mashru'. Dan setelah kita menjelaskan bahwa termasuk di antara cara sunnah ketika duduk yaitu dengan cara iftirash, maka juga termasuk hal yang penting untuk kita terangkan bahwa termasuk di antara sunnah salat adalah duduk al-iqa'a, ketika duduk di antara dua sujud ahyanan, ya itu dilakukan kadang-kadang. Lima jaa fi sahih Muslim an Tawus qala qulna li ibn Abbas fil iqa'i 'ala al-qadamain fa qala hiya as-sunnah وجاء عن طاووس قال قلنا لابن عباس في لقاء القدمين فقال هي السنة. Hal ini berdasarkan riwayat yang datang dari Tawus bahwa kami pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang al-iqa'a di atas kedua kaki. Jadi yang dimaksud duduk al-iqa'a di sini duduk di antara dua sujud dengan cara menegakkan kedua kaki. Kedua kaki dalam kondisi ditegakkan. Kalau tadi kan kaki kirinya yang dihamparkan, ini tidak. Kedua kaki ditegakkan dan seseorang duduk di atas kedua kaki tersebut. Itu disebut al-iqa'a. Kami bertanya kepada Ibn Abbas tentang duduk iqa'a ini. Iqa'a di atas kedua kaki. Kata beliau, ini termasuk sunnah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka iqa'un manhiyun anhu. ليس من السنة ويشتبه الأمر على بعض الناس. Dan ada jenis iqa' yang lain yang itu bukan termasuk dari sunnah. Kadang-kadang seseorang tidak bisa membedakan antara jenis iqa' yang diperbolehkan dengan jenis iqa' yang terlarang. Minha an yada'a ilyatayhi alyatayhi 'ala al-ard. Yuba'id baina qadamayhi wa yada'a alyatayhi 'ala al-ard. Hadha naw'un min al-iqa' al-manhi 'anhu. Ada jenis iqa' yang terlarang, yaitu ketika dia bokongnya itu dia sentuhkan ke permukaan bumi, kakinya dibentangkan ke samping. Jadi dia duduknya di atas lantai. Sementara kakinya dia singkirkan masing-masing samping kanan dan samping kiri. Ini yang terlarang. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun yang boleh pada saat duduk di antara dua sujud, kedua kaki ditegakkan dan duduk di atas kedua kaki tersebut. قال السعدي ثم يسجد الثانية كالأولى أي في الأقوال والأفعال والكيفية نكمل هذا فقط نكمل هذا السطرين طيب kemudian berkata Sa'di rahimahullah ta'ala kemudian sujud yang kedua sama seperti sujud yang pertama kemudian setelah itu dia bangkit menuju ke rakaat yang kedua dan dia mengerjakan rakaat yang kedua seperti dia mengerjakan pada rakaat pertama. Aktafi bihadha illa annahu masih ha kama tahib. Qala al-mu'allif thumma yaqumu lir-rak'ati ath-thaniyah fa yusalliha kal-ula illa annahu la yukabbiru fiha lil-ihram wa la yastaftih wa la yasta'id. Jadi berkata Sa'id rahimahullah kemudian dia bangkit untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Dia mengerjakan rokaat tersebut seperti rokaat yang pertama. Hanya saja dia tidak lagi mengucapkan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram di awal. Dia hanya mengucapkan takbir perpindahan. Perpindahan dari rokaat pertama menuju ke rokaat yang kedua. Dan dia tidak lagi mengucapkan doa iftitah. Dan tidak lagi bertawudz. Ini yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. نختصر هنا التعليق نقول اولا لم يذكر المؤلف هنا جلسه الاستراحه di sini kita hendak memberikan komentar sedikit bahwa As-Sa'di rahimahullah di sini tidak menyebutkan adanya duduk istirahat لماذا لانها لا تسن عنده الصواب عنده انها لا تسن الا في حق من يحتاجها من كالعاجز وغيره Sebab pendapat As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa duduk istirahat itu tidak dianjurkan kecuali bagi orang-orang yang membutuhkannya seperti orang yang berat badannya atau orang yang lemah yang dia sudah kesulitan dari sujud langsung berdiri ya adapun seorang yang kuat Dalam pandangan As-Sa'di tidak dianjurkan pemuda yang masih kuat tidak duduk istirahat. Adapun orang yang lemah atau orang yang berat badannya maka dia duduk istirahat kemudian naik. Falaisat sunnatan wa ibadatan min af'alish shalah 'indahu wa 'inda 'adadin kabirin min al-ulama. Maka dalam pandangan beliau dan pandangan banyak dari kalangan para ulama bahwa duduk istirahat itu bukanlah satu perbuatan yang sifatnya ibadah. Namun itu kondisi seseorang karena dia membutuhkannya maka dia duduk istirahat. Tapi apakah itu sunnah? Beliau tidak menganggap itu sebagai sunnah salat. Wal aqrab wallahu alam annaha min al ibadat wa min af'alish salati wa min as sunan illa idza kana insanu ma'muman yusalli khalfa imamin la yaf'aluha fa an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا يعني إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم آخر الحديث قال فلا تختلفوا عليه اتفق عليه. Namun yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam, bahwa duduk istirahat termasuk di antara amalan solat, termasuk di antara jenis ibadah yang disyariatkan bagi seseorang untuk melakukannya tanpa melihat apakah dia lemah atau tidak. Ya. Dianjurkan bagi seseorang untuk melakukan duduk istirahat tersebut terkecuali apabila dia sebagai makmum di belakang imam yang imamnya tidak duduk istirahat sehingga dalam kondisi seperti ini dia mengikuti imam tersebut yang tidak duduk istirahat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imam itu diangkat untuk diikuti, lalu kata beliau fala takhtalifu alaih, jangan engkau menyelisihi imammu. Dzakar al-muallifu thalathat furuq bain ar-rak'ah al-ula wa ath-thaniyah. Maka di sini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tiga perbedaan antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Awal la takbirata la yujad takbirat ihram fi ar-rak'ah ath-thaniyah li'annaha syuri'at lid-dukhuli fi shalah. Perbedaan yang pertama bahwa pada rakaat yang kedua itu tidak lagi ada takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu dilakukan sebagai bentuk masuknya seseorang ke dalam ibadah salat. Al-thani la yujadu du'a istiftah fi ar-rak'ah ath-thaniyah. Kemudian yang kedua, tidak ada doa iftitah yang diucapkan pada rakaat yang kedua. Hadhani amruhuma wadih. Adapun dua perkara ini, takbiratul ihram dan doa iftitah, perkaranya jelas tidak dilakukan di rakaat kedua. Al-thalith al-isti'adzah wa fihi khilafun bain al-fuqaha. Fa qila yushra'u fi kulli rak'ah لأنه قد حال بين القراءة أذكار وأفعال فيحتاج أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض الفقهاء إنه لا يحتاج إلى قراءة الاستعاذة مرة أخرى وأنها تختص الاستعاذة بالركعة الأولى فقط لأن الصلاة جملة واحدة و ما يتخلل من السكوت لا يضر. Kemudian perkara yang ketiga yang beliau sebutkan, perbedaan antara rakaat pertama dengan rakaat yang berikutnya tentang membaca ta'awudz. Tentang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ahli fikih. Ada sebagian para ulama mengatakan disyariatkan mengucapkan ta'awudz pada setiap rakaat. Sebelum membaca Al-Fatihah dianjurkan pada setiap rakaat membaca ta'awudz. Karena mereka memandang ketika seseorang akan membaca antara satu rakaat dengan rakaat yang lain itu kan ada perantara berupa zikir-zikir, ada perbuatan-perbuatan di dalam salat sehingga ada jedanya. Sehingga pada saat dia hendak membaca Al-Qur'an kembali di rakaat yang kedua, maka dia membutuhkan untuk membaca ta'awudz yang baru, sehingga itu seperti bacaan yang baru. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Wa baqiya farqan lam yadhkurhum al-muallif. Bisa. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Membaca ta'awudz itu hanya pada rakaat pertama saja. Pada rakaat pertama sehingga tidak lagi diulangi di rakaat-rakaat yang berikutnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan salat itu satu rangkaian. Salat itu satu rangkaian. Jadi seluruh bacaan itu sudah mencakup dengan ta'awudz yang diucapkan di rakaat yang pertama. Jadi inilah yang menjadi letak perselisihan, apakah ta'awudz dibaca setiap rakaat atau dicukupkan pada rakaat yang pertama. Lalu kata beliau masih ada dua permasalahan yang tidak disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala yang akan kita sebutkan. Al-farqur rabi' alla yutawwil ath-thaniyah kal-ula bal takunu ath-thaniyah aqsar min al-ula fi kulli shalah. Perbedaan yang keempat antara rakaat pertama dan yang lainnya, dia tidak memanjangkan rakaat kedua dan setelahnya seperti dia memanjangkan di rakaat yang pertama, namun rakaat berikutnya itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Hadits Abi Qatadah fi Muslim wa fihi yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah, disebutkan bahwa Nabi memanjangkan di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat kedua. Al-amru al-khamis wal farq al-khamis alla yas'an annahu la yaskutu fi ath-thaniyah kama yaskutu fi ar-rak'ah al-ula bal yashrahu fil qira'ati mubasharatan. Kemudian perbedaan yang berikutnya bahwa di rakaat yang kedua dia langsung membaca, ya. Dia tidak ada diamnya. Dia tidak perlu diam dulu kemudian membaca, tidak ada. Jadi dia begitu berdiri maka dia langsung memasuki bacaan. وزاد بعضهم سادسا وهو أنه لا يجدد النية في الركعة الثانية، بل لو جدد النية انقطعت عن الأولى فبطلت الركعة الأولى، هكذا قال بعضهم. Sebagian para ulama mengatakan perbedaan yang berikutnya bahwa di rakaat kedua dia tidak perlu memperbaharui niatnya. Karena kalau dia memperbaharui niatnya itu berarti dia telah terputus dari rakaat yang pertama. Sehingga dia seolah-olah mengerjakan salat yang baru. Sehingga dia tidak perlu memperbaharui niat tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ulama. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد المغرب بإذن الله عز وجل والحمد لله رب العالمين.